Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji salah satu perbendaharaan ilmu akidah di kalangan para ulama as-salaf, yaitu uraian beberapa pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Akidah Al-Imam Al-Bukhari ini, Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Akidah ini dari salah satu akidah yang berasal dari para as-salaf, apalagi dia diuraikan oleh Imam Al-Bukhari yang telah disepakati akan keimamannya di dalam agama dan diterima dari nukilan-nukilan beliau di dalam pembahasan syariat. Maka mempelajari buku ini adalah dari suatu pembahasan yang penting, dari tugas yang penting untuk kita semua guna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan juga berpegang dengan jalan para as-salaf yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan insyaallah taala akan dijelaskan oleh Al-Bukhari rahimahullah salah satu dari pokok keyakinan yaitu mengikuti jalan as-salaf. Iya. Di dalam uraian Al-Bukhari ini telah terkandung sejumlah pembahasan seputar akidah, dan terdapat pendahuluan-pendahuluan penting untuk seorang penuntut ilmu mengenal manhaj para as-salaf di dalam beragama, di dalam berakidah, dan di dalam menuntut ilmu syariat. Karena itu kita akan langsung membaca dari buku Al-Imam Al-Bukhari ini. Ya, di panduan yang telah disiapkan itu di bermula dari halaman 91. Dan akidah Imam Al-Bukhari ini yang kita nukilkan di buku ini, ini diambil dari Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Al-Lalakai di jilid 1 halaman 172 hingga 176, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq di jilid 52 halaman 58 hingga 60. Imam Al-Dhahabi di dalam Syiar Alamin Nubala dan di dalam Tarikh Al-Islam menyebutkan akidah ini, tapi beliau sebutkan secara ringkas. Adapun sanadnya di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, Imam Al-Lalakai rahimahullah berkata, akhbarana Ahmad ibn Muhammad bin Hafs Al-Harawi qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salama qala haddathana Abu Al-Husayn Muhammad bin Imran ibn Musa Al-Jurjani qala sami'tu Abu Muhammad Abdurrahman ابن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول kata Al-Lalakai rahimahullah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harawi. Ahmad bin Muhammad Al-Harawi berkata, haddathana Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salama, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salama. Beliau berkata, haddathana Abu Al-Husayn, menceritakan kepada kami Abu Al-Husayn Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jurjani. Al-Jurjani berkata, saya mendengar Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari di Syash. Syash ini salah satu nama tempat. Iya, ada beberapa ahli hadith dengan nisbat Asy-Syasyi. Nah, salah satunya adalah Asy-Syasyi penulis Al-Musnad. Yaqulu, beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Saya mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari. Iya, jadi ini sanad bersambung dari Imam Al-Lalakai, beliau riwayatkan bersambung kepada Imam Al-Bukhari. Dan ini sanad, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adalah sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Jadi disahihkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan ini memberikan kepada kita semua pelajaran bahwa para as-salaf itu di dalam menukil ilmu akidah, mempelajari akidah, selalu mengambil dari sumber aslinya. Dan pengambilan mereka sangat akurat. Bersambung sanadnya kepada siapa yang dinukil darinya, yang dinisbatkan keyakinan itu kepadanya, yaitu ciri akidah as-salaf, ciri akidah umat Islam. Berbeda dengan penganut agama selain Islam, mereka tidak memiliki sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kitab suci mereka saja itu tidak jelas dari mana sumbernya. Banyak perbedaan. Berbeda dengan Al-Quran kita, dengan 7 kiraatnya, kiraat sabah, ataupun dengan kiraat al-asyarah, bahkan di kiraat syatnya saja, 3 kiraat syat yang lain, semuanya menjadi 13 kiraat, semuanya dengan sanad periwayatan. Dengan sanad periwayatan. Dan hingga hari ini dihafal. Satu huruf saya, seorang menambah, itu diketahui kekeliruannya. Jangankan menambah huruf, iya, dia keliru saja di dalam harakat membaca Al-Quran, ditegur kekeliruannya di dalam ilmu qiraahnya. Dan ini dari kesempurnaan penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam pembahasan-pembahasan akidah. Akidah as-salaf diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadith Rasulullah. Sebagaimana hadith Rasulullah dijaga pula dengan sanad-sanad. Iya. Sampai kalau ada yang berdusta atas nama Nabi, akan ketahuan dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada yang bisa menyusupkan walaupun sepotong hadith di tengah umat Islam, kemudian tidak akan kelihatan kedustaannya. Kalau memang itu dari perbuatan para pendusta, akan nampak nanti di kalangan para ulama ahli hadith. Itu dari kesempurnaan agama ini. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Pembahasan akidah secara umum adalah hal yang disepakati oleh para ulama pada pokok-pokok akidah itu. Iya. Tidak ada dari pembahasan akidah yang mereka berselisih di dalamnya. Tidak ada di kalangan para ulama di pembahasan pokok-pokok akidah yang ada silam pendapat di dalamnya. Kita akan membaca dari Imamul Bukhari, beliau menjumpai lebih dari 1000 guru. Dan 1000 guru beliau, semuanya tidak ada yang silam pendapat dalam 10 pembahasan akidah yang akan diuraikan oleh Al-Bukhari di sini. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa pembahasan keyakinan, i'tiqad, adalah hal yang jelas di kalangan para ulama. Hal yang terang di dalam agama ini. Tidak setiap orang berkata ini akidah yang benar, kemudian diterima ucapannya. Iya. Tapi semuanya harus dilihat dari mana sumbernya dan dari mana asalnya. Baik. Jadi itu ucapan atau sanad al-Imam Al-Lalakai rahimahullah menuju kepada al-Imam Al-Bukhari. Dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, di buku ada kita sebutkan, dan pada setiap pembahasan di panduan yang sudah diberikan, saya berikan klasifikasi judul-judul. Judul-judul itu berasal dari saya untuk mempermudah di dalam memahami pembahasan. Kemudian di setiap akhir ucapan Al-Bukhari yang kita kutip, kita bawakan beberapa inti pembahasan yang kita akan bahas, agar supaya kita lebih mudah memahami isi buku ini. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tadi diperbaiki kata Abu Abdullah ya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, "Lakitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilm." Kata beliau, "Saya menjumpai lebih dari 1,000 orang-orang yang berilmu." Iya. Ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufa wal Basra wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Ulama ini dari mana saja? Ada penduduk Hijaz, ada penduduk Mekah, ada penduduk Madinah, Kufa, Basra, Wasit. Wasit ini pertengahan antara Basrah dan Kufah. Ya, sekarang Basrah, Kufah, Wasit semuanya berada di wilayah Irak. Wa Baghdad, Syam dan Mesir. Ini beberapa negara yang beliau sebut atau beberapa tempat, beberapa kota yang beliau jelaskan, dan akan beliau uraikan lagi tempat-tempat yang lainnya nanti. Kata beliau, "Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin." Kata beliau, "Saya menjumpai mereka berkali-kali. Suatu masa berselang masa, kemudian masa berselang masa." Iya. Di ucapan Al-Bukhari di sini, beliau masuk menguraikan pembahasan akidah itu. Beliau jelaskan bahwa beliau mengambilnya dari guru-gurunya yang jumlahnya lebih dari 1,000. Jadi tidak ada pembahasan akidah itu berasal dari diri alim itu sendiri, dari kantongnya sendiri. Dia sendiri yang menyimpulkannya, kemudian dia sendiri yang mendakwakannya kepada manusia. Iya. Karena itu perkara akidah itu bukan kehususan Imam Al-Bukhari ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Ali bin Al-Madini ataupun Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan para a'immah yang lainnya. Tapi akidah itu diambil dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, murid-muridnya, generasi setelah sahabat, dan para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in generasi setelah tabi'in, dan tabi'ut tabi'in mengajarkannya kepada generasi setelahnya, terus berjalan hingga hari ini. Iya. Dan alhamdulillah, pembahasan-pembahasan akidah hingga hari ini diajarkan oleh para ulama kita. Mereka tanamkan di dalam pelajaran-pelajaran mereka. Mereka ajarkan di tengah kaum muslimin. Dan kita menuntut ilmu, mengambil dari mereka. Ya. Maka itulah pembahasan akidah. Tidak ada yang dikeluarkan dari diri dia sendiri. Karena itu seorang yang mengikuti manhaj as-salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah, adalah manusia yang berada dalam kemudahan. Karena di dalam perkara akidah mereka hanya mengikuti, mencontoh jalan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka membuat jalan-jalan sendiri, pemikiran-pemikiran sendiri, akhirnya bingung sendiri, ribet sendiri. Itu sifat dari bid'ah. Ujung-ujungnya perselisihan, ujung-ujungnya kebingungan, kegoncangan di dalam memahami, di dalam meyakini. Berbeda dengan ahli sunnah. Dari masa ke masa mereka tidak ada silang pendapat di pembahasan akidah tersebut. Sebab semuanya sumbernya dari sumber yang sama. Iya. Karena itu siapapun dari imam ahli sunnah ketika berbicara tentang akidah akan diketemukan ucapan mereka sama. Salah satu bukti yang paling besar ini Imamul Bukhari. Beliau kumpulkan dari lebih 1000 guru dan lebih 1000 orang guru ini tidak ada yang berselisih dalam pokok-pokok akidah, sebagian pokok akidah yang akan beliau jelaskan. Iya. Sini saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, mengambil ilmu dari guru. Iya. Karena Al-Bukhari rahimahullah itu tidak mengambil keyakinannya dengan baca sendiri atau dari hafalan haditsnya, tapi dia sebut itu diambil dari guru. Diambil dari guru. Maka penting di dalam belajar, apalagi di pembahasan terkait dengan pembahasan akidah, seorang memahami buku akidah itu dari guru yang mutqin. Guru yang betul-betul paham tentang pembahasan akidah. Sehingga lurus pemahamannya. Benar pemahamannya di dalam memahami akidah tersebut. Iya. Dan mengambil ilmu dari para guru ini, ini adalah hal yang dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim, dicontohkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itulah yang dijalani oleh para as-salaf dalam menuntut ilmu dari masa sahabat hingga hari ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Khidir. Ya. Mengambil ilmu darinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa pada Nabi Khidir ada ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir. Iya. Jadi langsung mengambil ilmu itu dari guru. Sebagaimana Jibril ketika ingin mengajarkan agama ini, pokok-pokok agama kepada manusia, beliau datang dalam berwujud manusia. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Iya. Agar supaya menjadi contoh begitu cara mengambil ilmu. Seorang menuntut ilmu. Adapun hanya membaca dari buku, ya, walaupun buku-buku yang dia baca itu adalah buku-buku yang benar, buku-buku yang baik, tapi kadang dia keliru di dalam memahami. Bisa keliru di dalam memahami. Apalagi kalau yang dia baca sembarang buku. Maka ini kemungkinan salahnya lebih banyak lagi. Ya, karena itu kata para ulama, man kana syaihuhu kutubah yaglibu khata'uhu sawabah. Siapa yang gurunya adalah buku-buku, maka kesalahan-kesalahannya akan mendominasi kebenarannya. Akan mendominasi kebenarannya. Tapi kalau dia ambil dari guru, dia keliru di dalam memahami, jangankan keliru dalam memahami, keliru dalam membaca saja, ditegur. Dan dia akan diluruskan. Akan diluruskan. Dan dimaklumi kadang guru itu ketika menjelaskan sesuatu, ada yang dia terangkan dengan berisyarat. Dan isyaratnya kadang punya makna lain. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang sujud di atas 7 anggota tubuh, maka beliau terangkan sujud di atas dahi. Dahi, tetapi beliau tunjuk ke hidungnya. Jadi sebut dahi, tapi beliau tunjuk ke mana? Ke hidungnya. Jadi tunjuknya ini tidak akan diketahui kalau orang tidak melihat guru tersebut. Tapi karena sahabat meriwayatkan dari Nabi secara langsung, dia lihat Nabi menunjuk, maka dia hikayatkan bahwa Nabi berkata dahi sambil menunjuk ke mana? Ke hidungnya. Ya. Sebab kalau dibilang dahi saya, tidak akan tergambar dengan apa? Hidung. Karena itu pada sujud, tidak boleh seorang itu sujud dan hidungnya tidak menempel ke tempat sujud. Iya. Harus menempel juga walaupun sedikit pada posisi sujudnya. Baik. Jadi ada hal-hal yang dengan melihat keadaan, mengambil langsung dari guru, manfaat-manfaat tidak didapatkan dengan seseorang itu membaca sendiri. Apalagi membaca sendiri ini telah membuat berbagai prahara, khususnya di masa belakangan ini. Ya, banyak orang-orang yang keluar pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman aneh, fikih-fikih yang apa namanya ajaib bin menakjubkan. Ya, dasarnya karena baca buku sendirian. Baca buku sendirian. Tidak mengambil dari guru. Dan ini dari hal yang berbahaya. Nah, ada yang pernah menerjemahkan Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari bagus. Dari buku para as-salaf. Iya. Di pembahasan tentang Al-Mizan, timbangan. Al-Barbahari sebutkan bahwa timbangan itu lahu kifatan wa lisan. Lahu lisan wa kifatan. Bahwa timbangan itu punya lisan dan punya apa? Dua kifah. Iya. Dua kifah itu, kifah dalam bahasa Arab daun, timbangan. Ya kalau dikatakan dua kifah memiliki dua daun, anak timbangan, dua tahun timbangan. Itu kifah. Lisan apa? Dia terjemahkan orang ini lisan dengan bahasa lisan. Memiliki lisan begitu. Seperti kalimat yang saya sebut. Bahasa Arabnya memang lisan. Tapi harusnya kalau diterjemahkan, tidak disebut lisan. Sebab orang kalau sebut lisan, dia pahami lidah ini. Lisan yang berbicara. Iya. Jadi, seakan-akan timbangan ini berbicara. Itu keliru dalam memahami. Lisan dalam bahasa Arab, kalau terkait dengan timbangan, itu adalah tiang tengah yang menyangga. Iya, tiang tengah yang menyangga di timbangan, itu disebut lisan. Jelas ya? Ya kalau dikatakan, lahu kifatan wa lisan, dia punya dua anak timbangan, dan tiang penyangga harusnya. Disebutkan seperti itu. Supaya tidak keliru seorang memahami. Kenapa dia keliru memahami kata lisan ini? Ya ada sisi kejahilan dari arah bahasa Arab. Dan sebabnya dia tidak mengambil dari guru. Andai kata dia belajar dari guru, tidak ada guru yang tidak menerangkan apa makna dari lisan tersebut. Dia akan uraikan. Jelas ya? Sebab di pembahasan lisan akan diuraikan. Apa dalilnya? Sebab setiap pokok akidah harus diterangkan dalilnya apa. Kenapa ada pembahasan dikatakan punya lisan? Apa dalilnya? Nah, itu dijelaskan. Dan di penjelasan tersebut akan tampak sekali apa makna dari lisan tersebut. Jelas ya? Baik. Karena itu mengambil dari guru penting artinya. Dari makna yang hendaknya dipahami oleh seorang hamba. Nah, jangan sampai seorang apa namanya Karena dia baca sendiri jatuh dalam kekeliruan yang aneh-aneh saja. Seperti yang disebutkan di dalam sebagian buku hadis, ada orang yang tiap kali ke masjid, iya, dia bawa apa namanya, kampak dan bawa pisau. Jadi tiap kali ke masjid bawa kampak, bawa pisau. Ya ada apa? Kenapa tiap kali ke masjid bawa kampak, bawa pisau? Ya, wah itu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seperti itu. Masya Allah ada hadisnya. Iya. Apa hadisnya? Ternyata hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Wah hebat sekali, masya Allah. Ya. Ketika dia baca, nah, disinilah kekeliruannya. Ternyata dia membaca hadis itu apa? Idza ataitum as-shalah fa'tuha bisikkinin wa fa'z. Iya. Apabila kalian mendatangi salat, datangilah dengan membawa pisau dan kampak. Dia salah baca. Padahal itu hadis lafadznya di Bukhari dan Muslim, idza ataitum as-shalah fa'tuha bisakinatin wa waqar. Iya. Datangilah salat itu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Sakinah. Sakina tenang. Sakina dia baca sikin. Pisau. Iya. Waqar salah baca lagi waqar. Dia baca wafa'az. Sebab dari sisi apa badan tulisannya tanpa titik sama. Titiknya yang membedakan dengan hamzanya. Jelas ya? Karena dia baca sendiri akhirnya keliru. Waqar yang harusnya bermakna tidak tergesa-gesa. Iya. Sakina itu tenang dari arah apa namanya gerakan, dan waqar tidak tergesa-gesa dari arah keadaannya, kondisinya. Iya. Waqar dia baca fa'az, akhirnya keliru. Dia amalkan hadis dengan pemahamannya yang keliru. Iya. Apa yang terjadi? Tiap kali ke masjid dia bawa pisau dengan bawa apa? Bawa kampak. Nah, inilah karena dia baca sendiri. Iya. Dia baca sendiri. Contoh lain. Ini dulu pernah terjadi di Indonesia ya. Ya, di beberapa tempat. Ada orang kalau habis sholat, dia imam masjid. Begitu imam selesai dia salam, dia berdiri dari tempat sholatnya. Dia tinggalkan, dia cari tempat duduk lain. Ya, dan ini menyelisih kebanyakan orang. Orang habis sholat biasanya imamnya kemana? Menghadap kemana? Menghadap ke makmum. Ini dia berdiri, dia pergi, dia tinggalkan tempat sholatnya, dia cari tempat duduk yang lain. Hal yang aneh. Ya. Tidak pernah kita lihat ada ulama kita seperti itu. Ya. Dari orang-orang yang apa namanya? Berilmu, melakukan seperti itu. Kayak ini dari mana pemahaman ini? Maka suatu hari saya pernah tanya kepada sebagian orang yang mengamalkannya. Iya. Mereka bilang itu ada keterangan Imam Syatibi dalam Al-Iktisam. Ya, masya Allah ya, disebut lagi buku Syatibi. Al-Iktisam ini dari buku yang menguraikan tentang bid'ah dan bahaya bid'ah, kaidah-kaidah seputar bid'ah. Iya. Buku yang bagus. Iya. Secara umum, walaupun Imam Syatibi sendiri ada beberapa kekeliruan terkait dengan pembahasan akidah di dalam buku itu. Tapi secara umum bukunya bagus. Merupakan rujukan ulama di masa ini. Jadi, di dalam buku itu Asy-Syatibi sebutkan ucapan yang athar, yang mana yang dikata seorang habis sholat, dia tetap duduk di situ, maka apabila dia duduk di atas bara api, itu lebih bagus darinya daripada dia duduk di tempat sholatnya. Iya. Maka saya katakan kepada orang yang menunjukkan ucapan Asy-Syatibi ini kepada saya, ya kalian keliru memahaminya. Kalian keliru dalam memahami. Bukan begitu maksudnya. Betul kalau dia setelah salam, dia tetap di tempat duduknya menghadap ke kiblat, itu keliru. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi. Dia duduk di atas bara api lebih bagus daripada dia duduk di situ. Iya. Tapi maksud Imam Syatibi sunnahnya, seorang begitu selesai salam, dia membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan sebelumnya dia sudah takbir dengan riwayat hadits Ibnu Abbas. Sebentar saja setelah itu dia balik ke makmum, bukan dia tinggalkan sholatnya. Dapat dia tinggalkan tempat duduknya, tapi dia balik ke makmum. Karena itulah yang diterangkan di dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan bahwa Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya, kadang disifatkan menghadapnya bagaimana bentuknya, kadang seron sedikit ke kanan, dan seterusnya dari riwayat-riwayat. Ini menunjukkan bahwa Nabi tetap di tempat sholat, hanya saja beliau apa? Berbalik. Ya. Jadi itu pemahaman yang benar. Ya, tapi orang ini keras kepala. Ya. Tetap di atas pemahamannya. Padahal itu pemahaman dia sendiri. Ya, saya sudah sampaikan hadits-hadits dan saya sudah bilang tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Coba kasih saja siapa dari ulama yang seperti itu melakukan. Juga tidak ada. Ya, akhirnya karena saya tidak mau ribut-ribut, ya, ucapan Imam Syatibi itu saya hafal dengan hurufnya. Kemudian saya tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan. Ya. Sebenarnya Syekh, ini ucapan Imam Syatibi begini. Ada orang yang memahami dari ucapan ini, kalau selesai sholat dia berdiri, tinggalkan tempat sholatnya, dia duduk di tempat mana. Ya. Kata beliau, ini orang-orang jahil. Kata Syekh. Dan sebab kekeliruannya, karena baca buku sendirian, tidak ada gurunya. Ya. Persis pensifatan Syekh terhadap siapa? Orang-orang yang punya fikih baru ini. Karena baca buku sendiri, tidak ada guru yang memahamkannya. Akhirnya Syekh Shalal Fauzan sebutkan satu kisah. Ya, kata beliau, ada orang yang baca di Sahih. Ya. Beliau sebut waktu di Sahih Bukhari, tapi hadisnya di Sahih Muslim, ya. Dia baca hadis Al-Habbatus Sauda Shifa'un likulli da. Habbatus Sauda, tahu Habbatus Sauda ya? Jintan hitam itu adalah obat untuk segala penyakit. Habbatus Sauda, tumbuhan, obat untuk segala penyakit. Diceritakan orang ini tidak tertulis Al-Habbatus Sauda, ba-nya itu titiknya bukan cuma satu, ada dua titik. Akhirnya dia baca Al-Hayyatus Sauda. Artinya ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Akhirnya orang ini karena, oh Masya Allah, ular hitam obat untuk segala penyakit. Dia pergi tangkap ular hitam. Dia makan ular hitamnya. Matilah dia. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, lihat bagaimana dia dibunuh oleh apa? Oleh kejahilan dia sendiri. Ini dari bahaya baca apa? Baca buku sendirian. Ya. Akhirnya karena baca buku sendirian, keluar dengan pemahaman sendirian. Tidak ada yang mencocokinya. Dan ini yang terjadi, masalah-masalah besar di masa ini terjadi gara-gara itu juga. Iya, tidak mengambil dari guru, tidak rujuk kepada ahlul ilm di masalah-masalah besar. Sebagaimana banyak orang yang jatuh di dalam pembahasan keliru di pembahasan jihad, di pembahasan pengafiran dan sebagainya. Ujung-ujungnya karena dia baca buku sendirian. Tidak ada dari ulama yang menyetujuinya. Tidak ada dari ahlul ilm yang sepemahaman dengannya. Ya. Maka ilmu itu diambil dari guru. Nah, perhatikan Imam Al-Bukhari ini dan para imam yang lainnya. Bukan orang-orang seperti kita. Mereka itu orang-orang yang sangat cerdas. Sangat jenius. Satu kali dengarkan hadis, langsung hafal. Iya. Kalau kita jangankan sekali dengar, 10 kali pun belum tentu hafal. Mereka jangankan satu hadis, ratusan hadis bisa mereka hafal satu kali dengar. Dengan satu kali mendengarkan. Karena itu dari keajaiban Imam Al-Bukhari, beliau pernah diuji hafalannya. Diuji hafalannya oleh penduduk Baghdad. Dan itu kisahnya masyhur. Iya. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan selainnya. Dan dihikayatkan oleh banyak a'imah. Jadi beliau datang ke Baghdad. diuji oleh ahli hadis di Baghdad. 10 orang maju mengujinya. Setiap orang punya 10 hadis. 10 hadis yang dipegang oleh setiap orang ini sudah dibolak-balik sanad dengan matannya. Jadi ada sanadnya, silsilah rawinya, ada teks hadisnya, matan hadisnya, ucapannya Nabi. Jadi misalnya sanad hadis pertama itu diletakkan di hadis nomor 10. Matan hadis pertama disimpan bersama hadis nomor 7. Bersama sanad hadis nomor 7. Jadi dibolak-balik. Setiap orang seperti itu, 10 hadis. 10 orang, setiap orang memiliki 10 hadis. Berarti berapa hadis yang Al-Bukhari diuji dengannya? 100 hadis. Maju orang yang pertama menguji Al-Bukhari. Hadis begini, dibawakan sanadnya, dia bawakan hadisnya, matannya. Kata Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis itu. Iya. Sebab kalau Al-Bukhari bilang kenal, itu ketahuan. Ini tidak beres. Jelas ya? Sebab kalau dia hadis dikenal, tidak mungkin dengan sanad terbalik. Semua orang yang belajar hadis pasti ngerti. Baca hadis kedua. Al-Bukhari bilang, saya tidak kenal hadis ini. Iya. Sampai selesai 10 hadis. Semuanya dibilang, saya tidak kenal hadis ini. Orang-orang yang paham hadis mengerti Al-Bukhari ini bukan orang sembarangan. Ya, tapi orang-orang yang jahil sudah mulai berjelek sangka. Oh, ini Al-Bukhari masa 10 hadis. Ya. Tidak ngerti. Ya, biasanya seperti itu di mana-mana. Beda pandangannya orang yang berilmu dan orang yang jahil. Ya, orang yang jahil itu nanti di ujung-ujung baru dia tahu. Orang yang jahil. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Fitnah ini kalau dia jalan baru datang fitnah, setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah akan terjadi, sedang terjadi fitnah. Tapi orang jahil nanti kalau fitnahnya selesai, sudah membuat huru-hara, prahara dan sudah membuat berbagai kerusakan, baru dia sadar, oh rupanya kemarin terjadi fitnah. Nah, itu orang yang jahil. Jelas ya? Jadi orang yang pertama selesai 10 hadis. Semuanya dijawab oleh Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis ini. Orang yang kedua maju 10 hadis lagi. Al-Bukhari juga menjawab pada semuanya, saya tidak kenal. Sampai selesai 10 orang. 100 hadis oleh Al-Bukhari, beliau berkata, saya tidak kenal. Setelah itu Al-Bukhari berbalik ke orang yang pertama. Adapun hadis pertama yang kamu sebutkan begini dan begini. Yang benarnya adalah begini dan begini. Jadi 100 hadis yang salah ini sudah dihafal langsung oleh Al-Bukhari, hadis salah. Iya. Sudah dihafal langsung oleh Al-Bukhari. Dia langsung balik ke orang yang pertama, dia benarkan. Dia tidak tanya, apa tadi hadis pertama yang kamu sebut lagi? Iya. Oh benarnya begini. Tidak. Langsung beliau sebut. Hadis yang pertama kamu sebut begini dan begini. Matannya begini. Itu keliru. Yang benarnya begini dan begini. Hadis yang kedua kamu sebut begini dan begini. Yang benarnya begini dan begini. Dia luruskan sampai 100 hadis. Iya. Orang takjub melihatnya. Itu Imam Al-Bukhari. Hafalannya luar biasa. Bersama dengan itu, dia berguru lebih dari 1000 guru. Tidak baca sendiri. Iya. Tidak membaca buku sendiri. Ya di masa ini Masya Allah kalau sudah hafal Quran. Ya. Kemudian dia hafal sebagian hadis. Ya. Sudah dia tampil sana sini seakan-akan Syekhul Islam sudah. Ya. Seakan-akan sudah menjadi Syekhul Islam. Padahal dia tidak mengerti ilmu itu. Bukan dengan seorang sekadar banyak dia hafal. Tapi yang penting bagaimana dia memahami ilmu tersebut. Dia memahami ilmu tersebut. Iya. Karena itu apalagi pembahasan akidah ini harus banyak diulangi. Karena itu di poin pembahasan yang kedua saya terangkan di sini berguru kepada banyak guru. Iya. Dia tidak mengambil dari seorang guru saja. Sebab ilmunya akan menjadi lebih kuat kalau diambil dari banyak guru. Coba kalau perhatikan seorang belajar satu buku misalnya, buku Thalathatul Usul. Iya, tiga landasan utama. Pengenalan siapa Allah, siapa Nabi, dan apa agama. Iya. Untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Coba bayangkan kalau ini dia baca dari seorang guru, setelah itu guru yang kedua lagi mengajarkan hal yang sama, guru yang ketiga. Kira-kira bagaimana keyakinan itu di dalam dada? Akan lebih kuat. Iya. Dan itulah ilmunya para as-salaf. Kedalaman ilmu mereka. Beda dengan kita. Iya. Kalau sudah belajar sekali, oh seakan-akan Masya Allah. Ya, saya sudah khatam. Sudah beres. Ya, setelah itu, bukunya disimpan dalam kotak. Jadi, harta pusaka. Ya, nanti kalau ada anak, oh, dia cuma mengenang saya pernah, belajar buku ini. Kalau ditanya apa isinya? Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini repot yang seperti ini. Seorang harusnya di dalam belajar dia berusaha ilmu yang dia pelajari itu betul-betul kuat. Iya, masuk di dalam dirinya. Masuk di dalam dirinya. Jadi berguru kepada banyak guru. Iya. Dan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengambil ilmu dari Nabi. Tapi kalau dia luput dari Nabi, diambil dari sahabat yang lain. Karena itu Umar bin Khattab, dan setiap hari dia bisa ke masjid Nabi. Dia bergantian dengan tetangganya. Iya. Tetangganya hari ini naik, dia di rumah. Kalau dia naik ke masjid Nabi, tetangganya berada di rumah. Tapi saling tukar informasi dan saling menyampaikan ilmu yang didapatkan hari ini begini dan begini. Iya. Itu di masa dahulu mereka. Tidak ada kemudahan seperti yang kita alami sekarang ini. Iya. Mereka tidak ada alat-alat rekam. Oh, kamu pergi talim ya, titip rekaman ya. Iya. Kembali dia bisa dengar. Di masa itu, dia bersandar kepada orang yang datang. Kalau misalnya dia agak ragu, dia tanya langsung nanti ke guru. Kemarin saya ada disampaikan kawan begini, benar atau tidak? Nah, gurunya kan membenarkan. Nah, itu cara dulu memastikan ilmu. Ya, kalau dia ragu dari seorang kawannya, dia tanya lagi kepada orang yang hadir yang lainnya. Kamu dengar begini, begini, begini. Karena itu di majelis hadis, biasanya kalau dia sudah setulis hadis, ada kalimat yang dia ragu, maka cara meyakinkan apa yang dia ragu itu dengan dua cara. Cara yang pertama, dia tanya langsung kepada guru atau dia benarkan dari sumber dasar guru, bukunya guru. Iya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia benarkan dari kawannya. Tapi dalam poin yang meyakinkan orang-orang yang dipercaya, ya misalnya dia tanya di sampingnya, kamu sama semuanya sudah, baru dia tulis. Itu meyakinkan. Jelas ya? Jadi waktu itu luar biasa mereka punya beban di dalam menjaga ilmu dan di dalam memastikan ilmu. Kalau di masa sekarang ini, Masya Allah seorang ya, diberi berbagai kemudahan. Bahkan kadang dia di rumah bisa langsung hadir pelajaran apabila pelajaran itu disiarkan secara online. Iya. Tapi yang menjadi masalah, semangat menuntut ilmu. Iya. Kita di masa ini berbeda dengan orang-orang di masa dahulu. Nah, banyaknya fasilitas kita di hari-hari ini itu membuat kita lebih malas. Beda dengan orang-orang di masa dahulu, fasilitasnya sedikit. Tapi Masya Allah rajinnya. Luar biasa. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-Sunani, bahwa beliau ini adalah ahli hadith yang paling banyak dikunjungi oleh manusia dalam sejarah ahli hadith. Abdul Razak bin Hammam As-Sunani. Tinggalnya di Sun'ah. Dan disebutkan bahwa di tempat tinggal Abdul Razak itu tidak diketemukan air di sekitarnya. Kalau mau dapat air, dia harus berjalan dulu beberapa mil baru dapat air. Tapi bersamaan dengan itu, orang yang paling banyak dikunjungi oleh hadith. Iya. Beda dengan kita di masa ini. Mau belajar, oh lihat dulu fasilitasnya apa di sana. Makannya enak atau tidak? Iya. Ada warung-warung di sekitarnya atau tidak? Tanya dulu yang... Iya. Nggak ada berpikir ilmu yang dia cari. Mereka di masa dahulu yang dia pikir ada ilmu atau tidak di sana. Ada ilmu, mereka korbankan segala hal untuk meraih apa? Ilmu tersebut. Maka ini mungkin dari akhlak dari para as-salaf, ya perlu kita kembangkan. Dan perlu kita kita perhatikan. di dalam belajar. Ya, agar supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam ilmu seperti yang mereka dapatkan. Karena itu ilmu mereka sangat berberkah. Ya, hingga hari ini Masya Allah, kita membaca buku Al-Bukhari. Ya, betapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh Al-Bukhari. Tiap kali ada yang membaca bukunya, dia pasti dapat aliran pahala di belakang hal tersebut. Iya, maka ini dari hal yang terbaik untuk seorang penuntut ilmu. Apalagi kita adalah orang-orang yang nanti akan memiliki keluarga. Atau sekarang mungkin sudah ada yang berkeluarga, punya anak-anak. Iya, sekadar pada keluarga dan anak-anak kita, ilmu itu ada, iya, disebarkan, terwarisi, maka itu adalah harapan dari amalan salih. Iya, yang kita bisa kedepankan untuk diri kita pada hari kiamat. Apalagi kalau seorang menuntut ilmu, lebih baik lagi dia menjadi seorang penuntut ilmu, ya, seorang yang belajar dengan baik, dia mutkinkan dari ilmu-ilmu agama, kemudian dia kembali ke negerinya mengajarkan manusia kebaikan, ya, betapa banyak dari kebaikan yang dia dapatkan. Ya, tidak ada artinya dunia dan seisinya dibanding dari kebaikan-kebaikan dalam menuntut ilmu. Ya. Karena itu kadang satu hadis ditulis oleh ahli hadis, ya, mereka katakan bahwa itu lebih berharga bagi saya daripada dunia dan segala isinya. Itu di sisi mereka akhirat sangat terang benderang. Ya, ilmu agama itu sangat bersinar sehingga dunia remeh di kalangan mereka, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Ya, beda dengan kita, kehidupan dunia terlalu mendominasi, ya, terlalu besar di dalam hati sehingga semangat dalam menuntut ilmu banyak kurangnya. Ya, maka ini dari hal yang hendaknya diperbaiki, dan kita selalu mengulangi dari membaca buku-buku as-salaf di pembahasan akidah maupun yang lainnya dengan makna kita ingin mengikuti jejak mereka. Sebab itulah jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, yang dengannya lah seorang hamba istiqamah di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian di sini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang guru-gurunya, dan saya beri judul pembahasan rihlah menuntut ilmu. Ya. Kata beliau, adraktuhum wahum mutawafiruna mundu akthar min 46 sana ahl asy-Syam wa Misr wal Jazira marratain. Ya. Wal Basra 4 marrat fi sinin dawi adadin bil Hijaz 6 a'wam. Kata beliau, saya menjumpai mereka, ya, lebih dari 1000 guru itu saya jumpai mereka, sedang mereka masih bertebaran semenjak 46 tahun. Ya. Ini luar biasa Al-Bukhari, ya, menjumpai guru-guru itu di berbagai waktu, di berbagai masa. Ya, dalam kurun waktu 46 tahun bertebaran guru-guru itu, dia jumpai guru-guru tersebut. Nah, ahla Syam wa Misr wal Jazira, ya, marrataini. Saya menjumpai ulama Mesir, ulama Syam, Mesir dan Al Jazira sebanyak 2 kali. Wal Basra 4 marrat. Ya, Basra sebanyak 4 kali dalam jumlah tahun di Hijaz selama 6 tahun. Ya. Jadi ini berbagai tempat beliau masuki. Dan kadang di satu tempat dia masuk berulang kali, bukan sekali saja. Ya, berulang kali. Ya, maka di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan rihlah menuntut ilmu, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya, dan ini dari sunnah para as-salaf. Andai kata para ulama ahli hadis, para ulama syariat yang menyampaikan ilmu kepada kita tidak melakukan perjalanan menuntut ilmu, tidak akan sampai kepada kita kebaikan-kebaikan ini. Iya. Tidak akan sampai kepada kita kebaikan-kebaikan ini. Tapi karena mereka berkeliling di berbagai negeri, menjumpai berbagai keadaan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan menjumpai ulama-ulama di masa mereka, maka dengan itulah ilmu terkumpul. Ya. Ilmu itu terkumpul dan dilalami, ditulis, kemudian diwariskan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Iya. Maka tampak dari sini sisi pentingnya seorang itu melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Iya. Melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Tapi ini perlu saya ingatkan bahwa perjalanan dalam menuntut ilmu itu adalah tahapan yang dilakukan apabila dia telah mengambil ilmu dari penduduk negerinya. Karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Beliau di kota Madinah saja belajarnya. Kenapa? Sebab Madinah itu gudangnya ilmu. Banyak dari ahlul ilm di situ. Orang-orang di luar Madinah juga selalu berkunjung ke Madinah dari para ulama yang di luar Madinah. Jadi Imam Malik kadang menjumpai mereka di Madinah. Tidak keluar. Iya. Maka kalau keadaannya seperti Imam Malik, tidak ada masalah dia mulai menuntut ilmu dari negerinya. Iya. Dia menuntut ilmu dari negerinya. Dia perdalam ilmu tersebut. Sebab dari hal yang keliru seorang melakukan perjalanan jauh, padahal di negerinya dia mampu mempelajari apa yang dia tuntut di tempat yang jauh itu. Tapi kalau dia sudah ambil dari penduduk negerinya, bagus. Misalnya diambil dari ilmu, kemudian dia jalan lagi menambah, maka itu adalah hal yang baik. Iya. Maka rihlah dalam menuntut ilmu itu adalah sunnah, dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya, saya sudah singgung tadi ya, kisahnya siapa? Nabi Musa melakukan perjalanan menjumpai Nabi Khadir. Dan uniknya, Nabi Musa adalah dari Ulul Azmi. Ya. Salah seorang dari 5 Rasul yang paling utama, Nabi Musa. Dan tidak diragukan bahwa Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khadir. Tapi tatkala Nabi Khadir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, beliau lakukan perjalanan. Iya. Dan tahu perjalanan Nabi Musa. Disebut dalam Al-Quran bagaimana perjalanannya. Laqad laqina min safarina hada nasaba. Sungguh kami telah menjumpai dari perjalanan ini keletihan. Perhatikan. Padahal ia adalah seorang ulul azmi, seorang yang berilmu. Ya kalau dibilang punya kerjaan tanggung jawab, dia nabinya Bani Israel. Ya. Nabinya Bani Israel. Karena itu juga di sini penting untuk para dai, orang-orang yang sudah punya tanggung jawab di dalam dakwah. Ya. Jangan dianggap, oh saya banyak kerjaan, tugas, tanggung jawab, mengajar. Saya tidak bisa keluar lagi. Ya. Itu hal bisa diatur. Dia hendaknya memberikan waktu yang baik supaya dia berjumpa dengan orang-orang yang lebih berilmu darinya atau menambah dari ilmu. Ya, dan itu dari hal yang baik. Ya. Dan hingga di masa kita ini, para ulama kita seperti itu keadaannya. Mereka saling mengambil faedah dari ulama yang lainnya. Dari ulama yang lainnya. Iya. Saya diceritakan tentang guru kami Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Beliau masih sering hadir di majelis-majelisnya Syekh Bin Baz di masa beliau hidup. Di masa Syekh Bin Baz hidup. Ya, padahal Syekh Shalal Fauzan waktu itu beliau satu kantor dengan Syekh Bin Baz, sama-sama memberi fatwa. Iya. Tapi mengambil faedah dari ulama yang lain. Iya. Dan saya sendiri saksikan bagaimana beliau itu bersama ulama yang lainnya. Ya, tatkala para ulama yang lain juga bertanya kepada beliau. Nah, dan beliau pernah ke Madinah memberikan daurah di Madinah. Iya. Memberi daurah di Madinah materi kitab Thalathatul Usul. Ini buku ya Thalathatul Usul. Kalau di Saudi sendiri Thalathatul Usul itu pelajarannya anak-anak SD. Iya. Jelas ya? Tapi oleh beliau itu yang dikaji di Masjid Nabawi. Dan yang hadir di situ dari ulama-ulama kota Madinah datang. Sampai sebagian ikhwan menceritakan bahwa Syekh Abdul Muslim Al-Abbad ikut hadir di sebagian majelis. Padahal beliau adalah ulama yang paling tua di mana? Di kota Madinah. Iya. Tapi demikianlah orang-orang yang berilmu itu saling mengambil faedah. Ya, karena itu jangan diluputkan. Ya. Diri dari mengambil kebaikan. Mengambil kebaikan. Kadang sebagian dari as-salaf, dan ini dari keikhlasan dalam menuntut ilmu, dari akhlak yang mulia. Ilmu itu kadang dia sudah dengar berulang kali. Tapi begitu dia duduk di depan guru, seakan-akan tidak pernah dia dengar. Dia tampakkan dirinya seakan-akan belum pernah apa? Belum pernah dia dengar. Padahal dia sudah pernah mempelajarinya berulang kali. Iya. Dan ini dari hal yang memberikan keberkahan pada ilmu mereka. Nah, ini dari contoh yang baik. Hendaknya dipelajari. Maka sekali lagi, melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu adalah sunnah dari para as-salaf. Ya, dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Sejumlah sahabat datang dari negerinya, dari kotanya. Mereka datang khusus kepada Nabi. Tinggal beberapa hari. Seperti rombongannya Malik ibn al-Khuwairith. Ya, datang kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka belajar beberapa hari. Ya, begitu Nabi melihat bahwa mereka ini sudah rindu kepada keluarganya, maka Nabi SAW memberikan pesan-pesan kepada mereka supaya mereka nanti kalau pulang diajarkan kepada orang yang di belakangnya. Iya. Maka kawan-kawan yang berasal dari daerah, dari apa namanya tempat, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, hal yang baik dia datang di waktu-waktu tertentu. Iya. Belajar, dan itu sangat bermanfaat. Iya. Langkahnya saja dia keluar dari rumah, setiap langkah itu dihitung kebaikan untuknya, jalan yang mendekatkannya ke surga dari amalan ibadah. Maka tidak ada ibadah yang lebih baik di masa ini seperti seorang menuntut ilmu. Apalagi hajat manusia, keperluan manusia terhadap ilmu, keperluan manusia terhadap dai-dai, orang-orang yang berilmu mengajarkan kepada ilmu sangat besar, melebihi keperluan mereka terhadap makan dan minum mereka. Ya, keperluan terhadap makan dan minum itu dalam sehari paling banyak 3 kali. Ya, kalau ada yang kuat makan 4 kali lah. Iya. Jelas ya? Tapi hajat kepada ilmu itu setiap saat. Di segala keadaan. Seorang perlu kepada ilmu. Iya. Maka kalau ingin cari pekerjaan di masa ini, pekerjaan yang paling baik itu adalah menuntut ilmu. Itu yang paling baik. Semua profesi yang diperlukan dalam dunia manusia sudah ada yang menekuninya di situ, bahkan berlebihan, karena itu banyak pengangguran. Iya. Tapi kalau dia belajar menuntut ilmu, tidak ada pengangguran itu dalam orang yang menuntut ilmu. Kalau dia tidak memberi manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, maka dia bisa memberi manfaat kepada siapa? Masyarakatnya. Iya. Baik. Dan rihlah ini akan memudahkan seseorang melihat dari akhlak para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, bagaimana dari keadaan mereka dan dari semangat mereka, ya, itu bisa memberikan pelajaran yang berharga kepada seorang talibul ilm. Karena itu dari para ulama salaf ada yang mereka terpengaruh, ya, dan kuat semangatnya dalam belajar karena semua akhlak dia lihat dari gurunya. Semua perkara dia lihat dari semangat guru. Dan itu membekas dalam kehidupannya. Dia betul dia baca ayat, baca Al-Quran, baca hadis. Tapi subhanallah, ketika dia duduk kepada guru, dia dapat dari manfaat-manfaat, tambahan-tambahan. Iya. Karena itu harus ada kesabaran dalam hal yang seperti ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladina yadu'una rabbahum bilgadati wal'ashi wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka menghendaki wajah Allah. Dan jangan kamu palingkan pandangan matamu dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Serta jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami. Sungguhnya orang-orang itu perkaranya adalah tercerai-berai, centang perenang. Karena itu seorang hamba hendaknya memiliki kesabaran bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, khususnya di dalam menuntut ilmu, bersama orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Ya, dan itulah kebaikan yang paling besar yang diharapkan untuk seorang hamba. Ya, dari keunikan Imam Muslim rahimahullah, di dalam Sahih Muslim, ketika membahas tentang hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Ya. Ini hadis oleh Imam Muslim, beliau bawakan dengan berbagai riwayat. Ya. Ada dari jalur penduduk Basrah, ada dari jalur penduduk Kufah. Ya. Ada dari jalur penduduk Baghdad. Ya. Kemudian ada dari jalur penduduk Madinah. Ada dari jalur negeri-negeri yang lainnya, ada beberapa negeri, jalur-jalur riwayat beliau. Iya. Dan ini tentunya dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam satu tempat. Iya. Dikumpulkan dalam satu tempat. Dan itu tidak mudah mengumpulnya. Iya. Maka setelah membawakan riwayat-riwayat tersebut, Imam Muslim membawakan sebuah athar dari ucapan imam. Iya. Dan ini disebutkan oleh para ulama bukan dari kebiasaan Imam Muslim. Di dalam sahihnya itu biasanya dia hanya sebutkan hadis bersambung kepada nabi saja, kepada nabi. Tidak ada yang disebutkan ucapan ulama di sela-sela itu. Tapi di sini dibawakan ucapan Imam Yahya bin Abi Katsir setelahnya. Kata para ulama, ini untuk memberikan pelajaran kepada orang yang membaca Sahih Muslim ini. Sekaligus pelajar untuk menghibur dirinya sendiri. Iya. Bahwa hal yang letih seperti ini, hal yang berat seperti ini, faedahnya indah. Dapat ilmu dia kumpulkan dari berbagai negeri, itu luar biasa. Tapi ingat, itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Karena itu beliau bawakan sanadnya. Kata beliau, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi. Ini An-Naisaburi, salah seorang guru besar beliau. Qala akhbarana Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir. Qala sami'tu abi. Ia berkata, saya mendengar ayahku, yaitu Yahya bin Abi Katsir, seorang imam dari negeri Syam. Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang santai. Iya. Ilmu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Kalau ingin ilmu, tapi kerjanya tidur saja. Iya. Ini bukan jalannya orang-orang sufi ya. Iya. Dia gampang saja kalau mereka. Hatiku menceritakan kepadaku. Hatiku mengambilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, sanadnya langsung. Hati langsung kemana? Kepada Allah. Iya. Tiba-tiba muncul fikih yang baru. Nah, dari sinilah repotnya manusia-manusia. Tatkala mereka tidak bisa menghafal seperti ahli sunnah menghafal, orang-orang yang berjalan di atas jalan as-salaf berpegang dengan dalil Al-Quran dan hadith. Sebab mereka yang belajar salafi, tiap kali ditanya, pasti tanya apa dalilnya? Al-Quran dan hadith. Iya. Maka tatkala orang-orang ini ditanya apa dalilnya dari amalan kamu lakukan, tidak bisa dia tunjukkan. Akhirnya ujung-ujungnya, oh ini salafi sesat. Ya. Jadi ketidaksenangannya karena itu. Dan ini sudah terjadi dari masa dahulu. Kaum zindik di masa dahulu, mereka mengatakan ahli hadith kaum musuh. Ahli hadith itu adalah satu kaum yang jelek. Sebab mereka di masa dahulu itu habis orang-orang itu. Orang-orang zindik ini. Iya. Jadi mereka kalau bicara sesuatu ditanya, apa dalilnya? Ujung-ujungnya enggak bisa dia menghafal dalil. Iya. Tidak ada hujjah yang kuat. Tidak ada hujjah yang kuat. Karena itu mereka mencela dari ahli hadis. Ya, maka ilmu ini perlu pengorbanan. Ya, harus ada upaya dari kita di dalam mempelajarinya. Iya. Jadi didapatkan dengan badan yang santai. Baik. Jadi kalimat ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai sudah menjadi perumpamaan ya di masa ke masa. Sampai disebutkan dalam biografi Al-Imam Ibnu Abi Hatim Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. Ya, Ibnu Abi Hatim ketika beliau berada di Mesir dan beliau sebutkan di Mesir itu beliau dari negeri Maru. Ya, ke Mesir. Dan di Mesir dia belasan hari di Mesir. Dia sebutkan kerjaan mereka di Mesir pagi hari, siang harinya habis untuk menulis, datang ke rumah-rumah guru menulis hadis. Malam hari mengambil hadis di malam di siang harinya mereka mengambil hadis dari guru. Di malam harinya mereka tulis. Ya, karena para ulama seperti yang saya sebutkan itu tadi, mereka duduk di majelis, duduk begitu mendengar dia hafal apa yang dia dengar dari guru. Yang dia hafal di hari itu, di malam harinya dia tulis. Supaya tidak lupa. Jelas ya? Nah itu di masa dahulu. Jadi mereka sudah hafal, dia tulis pula. Makanya hafalannya, Masya Allah hebat. Kalau kita sudah tidak hafal, tidak menulis lagi. Ya. Akhirnya yang didapatkan apa? Asap saja. Ya. Sudah ada awan-awan yang terbang di sana-sini. Nah, ini repotnya. Karena itu, ya. Di masa ini sebenarnya kita, Masya Allah ya, banyak fasilitas. Kalau tidak kuat hafalan, ya, kita ada penghafal bagus di masa ini. Lebih kuat hafalannya dari Imamul Bukhari. Ya. Itu ada alat-alat rekam itu. Ya. Rekam tidak ada yang luput. Kan lebih kuat kan hafalannya dari Imamul Bukhari. Ya, bisa kita transkrip dari situ, kita tulis. Ya. Tapi yang menjadi masalah, fasilitas semakin canggih, semakin mudah, malasnya semakin besar. Ya, malasnya semakin besar. Baik, jadi perlu diulangi dari hafalan tersebut, dijaga dan dipelihara. Ya, hafalan mereka kuat, tapi bersamaan dengan itu mereka selalu mengulangi, menulis. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabah." Iya, tulislah ilmu itu. Apa, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Jadi ilmu kalau mau diikat, caranya ditulis. Nah itu baru namanya mengikat ilmu. Karena itu kata Ibnul Mubarak rahimahullah, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Iya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Jadi ilmu itu adalah hewan buruan. Dan menulisnya itulah ikat yang mengikatnya. Karena itu hewan buruanmu hendaknya kamu ikat dengan tali. Dalam kelanjutan bait syair dia bilang, bukan suatu hal yang masuk akal seorang yang sudah sulit-sulit dia buru rusa sulit ya diburu. Begitu dia dapat dia biarkan saja lepas tidak terikat. Harus dia ikat supaya rusanya tetap bersama dia. Iya. Ini bagus beliau gambarkan, ilmu itu cantik, indah. Tapi harus dipegang, diikat, dipelihara, harus dia ulangi, dia kaji terus, dia hafalkan. Ya. Karena itu di dalam mengajarkan ilmu, tiap kali diajarkan ilmu, diajarkan lagi, maka itu akan membuat ilmu itu kuat di dalam dirinya. Akan menjadikan ilmu itu kuat di dalam dirinya. Ya. Dan di sini juga Al-Bukhari mengulangi rihlah berulang kali. Jadi rihlah boleh diulangi, berulang kali. Masuk ke sebuah tempat, kalau dianggap belum cukup, dia masuk lagi di waktu yang lain. Ya. Dan dulu mereka punya masalah klasik di masa dahulu. Masalahnya masalah dana. Kemudian masalah mereka juga punya keluarga. Ya. Jadi mereka kadang pergi sesuai dengan kemampuannya, setelah itu balik lagi. Ya. Setelah itu kumpul dana lagi, berangkat lagi, balik lagi. Dan ini terjadi bukan sekali dua kali. Oh saya sudah pernah pergi belajar 4 tahun. Sudah lama saya belajar. Oh saya pernah belajar 10 tahun. Ya setelah itu dia duduk saja di negeri ya. Tidak mesti seperti itu. Kadang dia ulangi dari perjalanan. Ya. Paling tidak ada kunjungan-kunjungan ilmiah dia berjumpa dengan para ulama. Menambah dari ilmu. Melihat dari wawasan mereka. dan melihat bagaimana mereka mendudukkan masalah itu pada tempatnya masing-masing. Iya. Karena di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis para ulama, kadang didapat di dalamnya ilmu-ilmu tidak tertulis di dalam buku-buku. Dari akhlak mereka, dari keadaan mereka menghadapi kejadian, menghadapi masalah-masalah kontemporer, itu terlihat bagaimana keadaan mereka. Di masa fitnah, apa yang mereka lakukan? Bagaimana kondisi mereka? Dan itu kelihatan sekali. Iya. Kita mengambil manfaat di kejadian tersebut. Iya. Seperti misalnya ketika ribut-ribut seputar fitnah, itu terlihat para ulama semakin banyak memberikan pelajaran-pelajaran ilmiah. Semakin kuat diikat manusia dengan ilmu. Sebab itulah yang membuat orang tenang, ikatan dengan ilmu. Iya. Tapi kalau sibuknya dengan hal yang tidak ada manfaatnya, ya perkara yang dia sendiri tidak tahu kejelasannya bagaimana, ya, maka ini hal yang menghambat seorang penuntut ilmu, bisa menjauhkannya dari ilmu. Bisa menjauhkannya dari ilmu. Karena itu diperhatikan ya, ilmu itu ada cara menuntutnya. Iya. Ilmu itu ada tahapan-tahapan dan langkah-langkah para ulama di dalam mengambilnya. Dan itu perlu kita contoh. Perlu kita contoh. Kemudian kata beliau, "Wala uhsi kam dakhaltul Kufah wa Baghdad ma muhaddithi ahli Khurasan. Minhumul Makki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn al-Husain ibn Syakik wa Qutaybah bin Sa'id wa Shihab bin Ma'mar." Ya. Kata beliau, saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya masuk Kufah dan Baghdad bersama ahli hadis dari Khurasan. Jadi beliau di sebagian keadaan melakukan perjalanan bersama kawan-kawannya. Ya, dan bergaul dengan kawan-kawan itu enggak ada masalah kalau kawan-kawan baik. Sama-sama bersemangat, saling mudzakar, mengingatkan. Tapi kadang terlalu banyak bergaul dengan kawan-kawan itu memberi dampak yang kurang baik. Terlalu banyak bergaul. Apalagi kalau kerjanya hanya bercanda atau kerjanya banyak hal yang kurang bermanfaat, maka ini hendaknya dia kurangi dari volume pergaulan. Ya, bukan artinya dia memutuskan dirinya dari manusia, tidak. Tapi dia lebih menghargai waktunya. Lebih menghargai waktunya. Karena itu harusnya seorang yang sudah belajar, seorang penuntut ilmu, ya, membiasakan dirinya dengan faedah-faedah ilmiah. Kalimat-kalimat ringkas. Berjumpa dengan kawannya, tanya tentang ilmu. Iya. Tanya tentang faedah ilmu. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, dia saling mengingatkan. Tanya misalnya, di mana Allah? Allah di atas langit. Apa dalilnya? Ya, minta satu dalil. Terbiasa dengan hal tersebut, maka akan membuat seorang itu terbiasa dengan ilmu. Terbiasa dengan ilmu. Nah, ini yang harusnya kita kembangkan. Sehingga setiap orang yang belajar dari dakwah salafiyah ini, ya, keluar ditanya, ada ilmunya. Jelas ilmunya. Iya. Jangan hanya tahu kesimpulannya saja. Ya, ini kesimpulannya begini begitu, ditanya dalilnya apa? Ya, wallahu a'lam. Atau sudah dikasih syubhat, ya, dia sudah bingung tujuh keliling. Ya, tapi dia paling tidak pada hal-hal yang dia pelajari, dia mengerti ilmunya, tahu sedikit dalilnya. Iya. Dan ini kalau kita membiasakannya di antara kita mulai di tengah kawan-kawan kita, maka insyaallah taala akan baik. Ya. Kalau misalnya ada yang bawa catatan dari catatan pelajaran, maka dia buka dari catatan ini. Kemarin saya catat begini. Ya, mungkin ada yang luput dibenarkan oleh kawannya yang lain. Ya. Dan ini dari faedah berjalan di tengah para salaf, bentuk dari mudzakarah. Ya. Dan itulah kehidupan ilmu. Kehidupan dari ilmu tersebut. Ya, mudzakarah. Karena itu kata Al-Mizzi rahimahullah, "Man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh." Ya, fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Kata Al-Mizzi, siapa yang mendapatkan ilmu, dia sudah dapatkan dan dia selalu mengulanginya, mudzakarah dengan kawannya. Ada hadis saya hafal begini. Kamu hafal hadis apa? Dia berbagi, mudzakarah namanya itu. Ya. Maka kalau dia selalu seperti itu, akan baik urusan dunia dan akhiratnya, kata Al-Mizzi. Karena itu selalulah engkau mudzakarah terhadap ilmu, sebab hidupnya ilmu itu dengan dilakukan mudzakarah. Hidupnya ilmu dengan dilakukan apa? Mudzakarah. Fahayatul ilmi mudzakaratuh. Iya. Jadi beliau masuk di Khurasan bersama ahli hadis dari masuk ke Kufa dan Baghdad bersama ahli hadis dari Khurasan. Di antara mereka yang dijumpai di Kufa dan Baghdad adalah Al-Makki bin Ibrahim. Al-Makki bin Ibrahim ini dari guru senior Imam Al-Bukhari ya. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari beliau meriwayatkan hadis tsulatsi, kebanyakannya dari jalan Al-Makki bin Ibrahim. Apa itu hadis tsulatsi? Ya, hadis tsulatsi itu Al-Bukhari meriwayatkan antara beliau dan Nabi cuma 3 orang saja perantaranya. Antara beliau dan Nabi cuma berapa? 3 orang. Biasanya di Sahih Bukhari antara beliau dan Nabi itu 5 orang. Kadang 4. Kadang Al-Bukhari ada sebagian kadang 6, sebagian kadang 7. Antara beliau dan antara Nabi 7 orang. Tapi dalam Sahih Bukhari ada 22 tempat. Antara beliau dan antara Nabi cuma 3 orang. Iya. Pada 22 tempat. Nah, dan kebanyakan di 22 tempat ini itu dari jalur Makki bin Ibrahim ini. Wa Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya Tamim bin Naisaburi, wa Ali bin Hasan ibn Syaqiq, wa Qutaiba bin Sa'id. Ini Qutaiba bin Sa'id yang pernah kita bahas. Iya. Tentang akidahnya, itu akidah Imam Qutaiba bin Sa'id, Abu Rajal Baglani Ats-Tsaqafi, wa Syihab bin Ma'mar. Wa bi Syam, dan di negeri Syam Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ya, di Syam di antara yang beliau jumpai adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Iya. Ini guru Al-Bukhari Al-Firyabi. Wa Abu Mushir Abdul Ala bin Mushir, wa Abu Al-Mughira Abdul Quddus ibn Al-Hajjaj, wa Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi', wa min ba'dihim iddatun katsira. Dan jumlah yang banyak lagi setelah mereka. Wa bi Misr Yahya bin Yahya. Wa bi Misr Yahya bin Katsir. Ini nama lengkapnya Yahya bin Abdullah bin Katsir. Wa Basarih Katib Al-Layth ibn Sa'ad. Wa Sa'id bin Abi Maryam, Sa'id bin Hakam, wa Asbag ibn Al-Faraj, wa Nu'aim bin Hammad. Ini dari ulamanya, dari ulama kota Mesir semuanya. Terkenal. Iya. Wa bi Makkah Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Abu Abdurrahman, ini gurunya Imam Ahmad juga. Wal Humaidi. Al-Humaidi ini termasuk guru besarnya Imam Al-Bukhari. Iya. Awal hadis di dalam Sahih Bukhari itu dari jalur siapa? Al-Humaidi. Awal hadis. Hadis innamal amalu binniyat di dalam Sahih Bukhari itu dari jalur siapa? Al-Humaidi. Al-Humaidi namanya Abdullah bin Zubair, Abu Bakar. Wa Sulaiman bin Harb, qadhi Makkah. Wa Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Ini dari ulama Mekah ya. Wa bil Madinah Ismail bin Abi Uwais. Iya. Ismail bin Abdullah. Ini keponakan Imam Malik. Wa Mutarrif bin Abdullah. Wa Abdullah bin Nafi Az-Zubairi. Wa Ahmad bin Abi Bakar, Aba Mus'ab, wa Ahmad ibn Abi Bakar, Aba Mus'ab Az-Zuhri. Wa Ibrahim ibn Hamzah Az-Zubairi. Wa Ibrahim ibn Al-Mundhir Al-Hizami. Ini yang diketemui dari ulama Madinah. Wabil Basra, dari ulama Basra, Aba Asim Ad-Dhahhak bin Makhlak Asy-Syaibani. Ini Abu Asim An-Nabil. Iya. Salah seorang imam terkenal ya. Ya ini kakek penulis kitab As-Sunnah itu, Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Asim. Ini Abu Asim kakeknya. Wabil Walid Hisham bin Abdul Malik. Wal Hajjaj bin Minhal, wa Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Ini dari guru beliau yang paling senior. Ali bin Abdullah bin Al-Madini. Salah seorang ulama pakar ilalul hadid. Sampai Al-Bukhari berkata, saya tidak pernah menghinakan diriku, meremehkan diriku di depan siapapun, kecuali di depan Ali bin Al-Madini. Kalau dia duduk di depan Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Iya. Sebab ini Ali bin Al-Madini, luar biasa beliau. Iya. Kalau ahli hadid biasa, dia cuma hafal hadid saja. Dan itu banyak ahli hadid seperti itu. Ini Imam Ali bin Al-Madini, beliau pakarnya ilalul hadid, cacat-cacat hadid. Dia mengerti tentang cacat hadid dari para ulama ahli hadid, itu dihitung pakai jari. Iya. Dan Ali bin Al-Madini ini, kalau ditanya tentang ilalul hadid, maka dia menjawabnya seperti membaca surah Al-Fatihah. Lancar sekali dia menjawab. Iya. Dan yang beliau tulis di dalam ilal, banyak buku. Berjilid-jilid. Tapi sangat disayangkan, tidak ada yang sampai ke kita kecuali sepotong saja di masa ini. Ya. Dan ini sisi perbedaan antara ilmu ulama dahulu dengan ulama sekarang. Jadi banyak dari ilmu-ilmu di ulama dahulu itu kadang bukunya tidak nyampe lagi ke kita. Jelas ya? Padahal di tengah mereka banyak sekali dari ilmu. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa bil Kufa Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukail wa Ubaidullah ibn Musa wa Ubaidillah ibn Musa, ini ibn Abil Mukhtar Badan Al-Absi Al-Kufi, wa Ahmad bin Yunus nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i wa Qabisa bin Uqbah wa bin Numair ya Abdullah bin Numair, dan mungkin saja Muhammad bin Abdullah bin Numair, wa Abdullah wa Uthman ibnai Abi Syaibah. Ini dua orang ulama ahli hadith ya di masa ini. Dua orang bersaudara. Tapi dua-duanya ahli hadith besar. Dan disebutkan dari keajaiban di masa mereka ini. Ini yang hadir di majelisnya Abdullah dan Uthman. Itu disebutkan belasan ribu orang. Iya. Belasan ribu orang yang hadir di majelisnya. Jadi bisa dibayangkan kalau yang hadir belasan ribu orang. Belum ada mikrofon ya. Iya. Belum ada mikrofon. Jadi bagaimana caranya dia dapat hadith? Belum ada mikrofon. Ya. Kalau kita di masa sekarang, wah tempatnya sempit. Saya di luar panas. Kita dengar rekaman aja. Ya. Ini tidak manusia. Ya. Belasan ribu orang duduknya sampai mana bisa dibayangkan. Ya. Dan mereka ada mustamli, penyambung-penyambung. Jadi kalau guru duduk di sini, ada yang sambung ucapannya di situ berdiri. Ada penyambungnya lagi di belakang sana. Ada penyambungnya lagi di belakang. Sampai ke belakang. Semuanya dengar. Jadi kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah atau Muhammad bin Abi Syaibah, apa Uthman bin Abi Syaibah sudah bicara, ya, maka disambung oleh yang dekatnya. Yang paling dekatnya menyambung kepada yang setelahnya. Setelahnya terus sampai ke belakang. Ya. Dan subhanallah hikmah ya, karena gurunya bicara pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, akhirnya ilmu itu juga semakin apa? Semakin kuat, mudah mereka catat. Semakin mudah mereka catat. Iya. Jelas ya? Berbeda dengan kondisi seperti kita sekarang doro ini. Memang faedah dari doro, ya, bukan untuk duduk seorang dia kuasai semuanya langsung. Tapi paling tidak, dia tahu hal-hal umum, pokok-pokok keyakinan, iya, perkara-perkara yang menambahnya lebih bersemangat di masa mendatang. Dia ulangi. Ya. Sebab kalau dibuatkan acara tiap hari saja, acara pekanan saja, jangan tiap hari, acara pekanan saja, pengajian pekanan saja, yang hadir nggak seramai ini. Ya. Jelas ya? Tapi manusia di semangat di masa itu luar biasa semangatnya, belasan ribu orang hadir. Itu menunjukkan bahwa pengagungan orang-orang terhadap ilmu di masa itu berbeda dengan masa kita. Penghargaan mereka terhadap ilmu jauh sekali dengan penghargaan kita terhadap ilmu. Karena itu mereka pandang ilmu lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Iya. Oke, ini dari akhlak para salaf hendaknya kita perhatikan. Kemudian kata beliau, Wabi Baghdad Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Aba Ma'mar. Ya, Imam Ahmad ya terkenal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbara, Abu Khaythama An-Nazai, An-Nasai Zuhair bin Harb, wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini semuanya dari ulama terkenal. Iya. Wa min ahli al-Jazira Amr bin Khalid Al-Harrani. Ini dari ulama ahli Jazira. Wa bi Wasit, dari negeri Wasit, Amr bin Aun, wa Asim bin Ali bin Asim. Iya. Dan di Maru ini yang kalau dinisbatkan ke sana dikatakan Al-Marwazi. Ini nisbat kepada selain Qiyas. Jadi biasanya kalau dia Medina dikatakan Al-Madani, ya. Mekah Al-Makki. Kan begitu, hanya ditambah ya di belakangnya, dihilangkan ta'nis, tambah ya. Iya. Ditambah ya. Kalau dia sudah lengkap, tidak ada ta' marbutahnya seperti Mesir, dikatakan Al-Misri, tambah ya. Tapi ini Al-Maru, harusnya Al-Marawi, begitu. Tapi dia menjadi Al-Marwazi, tambah Zaid. Ya. Jadi ini dihafal saja begitu. Ini dari negeri Maru. Ada Sadaqah Ibn Al-Fadl. Ada Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hambali. Ini dari ulama'nya yang terkenal di masa itu. Ini selevel dengan Imam Ahmad. Ishaq Ibn Rahawai. Kata beliau, waktatayna bitasmiyati haula kay yakuna mukhtasaran wa an la yatul. Ya. Kata beliau, kami cukupkan dengan menyebut mereka ini, penyebutan mereka ini, ya, untuk meringkas dan tidak menjadi panjang. Jadi sengaja Al-Bukhari ringkas. Dan disebut semua, 1000 guru itu. Sebab kalau disebut semua ya, panjang nanti. Iya. Nah, karena itu keadaan sebagian ulama kita, di dalam biografinya, dia sebut nama-nama gurunya. Dia belajar dari guru ini, guru ini, guru ini. Bukan untuk membanggakan guru. Bukan. Tapi itu adalah sisi ilmiah berjalan di talangan para ulama. Ya, kalau dia mengajarkan ilmu, harus dia tahu dia belajar dari mana, gurunya dari mana. Itu sisi ilmiah memang. Di dalam apa namanya? Mengajarkan ilmu. Ya, karena itu, di setiap biografi rawi, itu lengkap disebut dia gurunya siapa, muridnya siapa. Iya. Muridnya siapa? Agar supaya jelas dari siapa mengambil ilmu. Nah, jadi bukan artinya mereka ingin membanggakan guru. Iya. Tapi itu ada pertanggungjawaban dari sisi ilmiah. Kemudian pembahasan yang ketiga, kebiasaan dari para salaf mendahulukan talakki ilmu daripada membaca buku-buku. Itulah talakki yang saya singgung tadi, mengambil langsung dari guru. Iya. Nah, itu yang berjalan, didudukkan oleh para ulama. Ada kisah apa namanya, menakjubkan, saya baca dari kisah-kisah para ulama yang salih, ya, bagaimana membimbing, mendidik dari manusia di masanya. Iya. Jadi disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala dari Abdul Samad bin Said Al-Qadhi. Ya, dia berkata, saya mendengar Muhammad bin Auf ini berkata, kuntu al-abu fil kanisa bil qura wa ana hadath. Saya main di sebuah gereja, jadi dalam gereja dia main bola. Ya, dan dia waktu itu masih kecil. Fadakhalatil qura. Wa waqa'at qurbal mu'afa bin Imran al-Himsi. Maka bolanya jatuh, keluar kemana? Jatuh dekat ke Mu'afa bin Imran al-Himsi. Ini salah seorang ahli hadith, Mu'afa bin Imran, dari negeri Syam. Jadi begitu bolanya jatuh di dekat Mu'afa, ya, Muhammad bin Auf yang masih kecil, dia pergi ambil bolanya. Ya. Begitu dia ambil bola, maka Mu'afa tanya kepadanya, Ibnu man anta? Kamu anak siapa? Iya. Qultu Ibnu Auf ibn Sufyan. Dia berkata, saya anaknya Auf bin Sufyan. Maka kata Mu'afa, ama inna abaka kana min ikhwanina. Ketahuilah ayah kamu itu dari kawan-kawan kami. Iya. Fakana mimman yaktub ma'ana al-haditha wal-ilm. Ayah kamu dulunya dari orang yang menulis ilmu dan hadith bersama kami. Dikenal ayahnya. Maka dia nasihati. Walladhi kana yushbihuk an tatba'a ma kana alaihi waliduk. Maka harusnya yang paling pantas bagi kamu, iya, yang paling pantas bagi kamu, kamu itu menyerupai ayahmu. Iya kan? Kamu kan anak ayahmu, ya harusnya kamu serupa dengan ayahmu. Ayahmu menulis hadith dan ilmu. Iya. Jadi luar biasa ya para as-salaf. Mengarahkan anak-anak kecil belajar. Iya. Tidak seperti sebagian manusia di masa ini. Dan subhanallah, kadang sebagian orang, apalagi di masa belakangan ini, ada kadang anak-anak kecil, masih kecil, berantem dengan kawannya, tanya, bicaranya masalah fitnah. Oh, bapak kamu ditahdir sama bapak gua. Iya. Luar biasa, anak kecil sudah seperti itu. Ini pendidikan tidak tahu dari mana datangnya. Keluar dari planet mana pendidikan ini. Iya. Berbeda dengan pendidikan para salaf. Dari kecil, anak-anaknya memang sudah dididik dengan apa? Dengan hal yang indah. Maka apa kata Muhammad bin Auf? Fasirtu ila ummi fa akhbartuha. Saya pun pulang ke ibuku. Saya beritahu kepada ibuku. Faqalat sadaq, huwa sadiqun li abik. Maka ibunya berkata benar. Dia telah benar. Dia itu adalah kawan ayahmu. Iya. Falbasatni thauban wa izaran. Maka ibuku pun memberikan kepadaku pakaian dan sarung. Dirapikan anaknya untuk pergi apa? Pergi belajar. Wajitu ila Mu'afa wa ma'i mihbar wa waraq. Saya pergi kepada Mu'afa dan saya membawa pena, tinta dan apa? Dan kertas. Sudah siap sudah menulis. Faqala li uktub. Ya. Ini lebih ajaib lagi dalam mendidik. Maka Mu'afa berkata tulis. Hadits yang pertama yang diimla untuk anak ini. Apa hadits yang paling pertama? Kata Mu'afa haddatsana Ismail bin Ayyash an Abdi Rabbi ibni Sulaiman. Menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyash dari Abdi Rabbi bin Sulaiman. Dia bawakan sanadnya. Ini ulama salaf terdahulu seperti itu. Enggak ada langsung bawakan kasih hadits saja kasih ini, tapi dikasih sanad. Iya. Jelas ya? Qala katabat li Ummu Darda fi lawhi. Abdi Rabbi berkata bahwa Ummu Darda menulis di lauhku. Mereka kalau pergi belajar, dia bawa lauh, tempat tulis. Kadang terbuat dari papan, kadang terbuat dari kulit, dipakai menulis. Ummu Darda menulis di mana? Di lauh dia, papan tulisnya ini. Apa yang dia tulis di situ? Utlubul ilma sigaran, ta'malu bihi kibaran, fa'inna likulli hasidin mazara. Atau fa'inna likullin hasidin mazara. Fa'inna likullin hasidun mazara. Iya. Atau mungkin bacanya, fa'inna likulli hasidin mazara. Nah. Kata Ummu Darda, utlubul ilm sigaran. Tulislah, carilah ilmu di masa kamu masih kecil. Wa ta'amalu bihi kibara. Dengan itulah engkau akan beramal ketika kamu sudah besar. Karena setiap orang yang memanen, itu hanya memanen apa yang dia tanam. Ya bayangkan anak kecil. Dari kecil Masya Allah dikasih pendidikan seperti itu. Tulislah ilmu semenjak kamu kecil. Ya. Sebab yang dia pelajari di waktu kecil itu yang bisa diamalkan di waktu besar. Kalau dia tidak pernah belajar, dia mau beramal apa? Karena itu diberi kaidah. Kaidahnya ringkas. Iya. Kata-kata hikmah. Fa'inna li kulli hasidin mazara. Setiap orang yang memanen, yang dia panen yang apa? Yang dia tanam sendiri. Tidak mungkin dia panen tanaman orang. Iya. Karena itu, kapan dia kumpul dari ilmu itu, dia tulis, maka itulah yang dia panen. Jadi perhatikan ya, talaqqi ilmu itu kepada guru. Iya. Guru akan pandai memberikan kepadanya ilmu yang dasar, ini untuk pemula, kamu baru belajar, dikasih ilmu ini, dikasih ilmu itu. Iya. Dia tahu tingkatan kita, kelas kita apa. Jelas ya? Beda kalau dia baca buku sendiri. Nggak tahu apa yang dia baca. Mungkin bukan kelasnya dia baca buku itu. Ya, mungkin belum saatnya dia baca, walaupun bukunya benar, belum saatnya dia baca. Dia perlu ilmu-ilmu yang lain untuk memahami. Ya. Maka ketika dia duduk kepada guru, guru akan menjelaskan apa yang terbaik untuk dirinya. Baik, selesai pendahuluan dari Al-Bukhari. Setelah itu beliau akan masuk menjelaskan dari pokok-pokok keyakinan. Insyaallah taala kita akan bahas ini setelah salat duhur langsung kita sambung sekitar setengah jam. Setelah itu kita istirahat sampai asar dan insyaallah setelah salat asar kita akan sambung kembali. Wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.